Hidup semati among ono yang lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Kukeno kandolan ning ati, tekan ning nyulayani.